بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkara yang penting untuk seorang muslim mengetahui. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan anak Adam dengan berpasang-pasangan. Allah jadikan berpasangan ini adalah mengandung hikmah bagi orang-orang yang mau berpikir tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah Ta'ala jadikan manusia itu dari kalangan kaum laki-laki dan dari kalangan kaum wanita. Dan Allah jadikan berpasangan ini, kemudian Allah jodohkan di antara keduanya, agar mengandung hikmah yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat ke-21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla ialah Dia telah menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, benar-benar menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla yang maha hikmah. Naam. Oleh karena itulah disebutkan oleh Imam As-Sa'di, As-Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwa ayat ini ad-dalah ala rahmatihi wa inayatihi bi'ibadih. Wa min ayatihi, di antara bukti-bukti adanya Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan atas kasih sayangnya dan inayahnya kepada hamba, wa hikmatihi al-'azimah, dan bukti tentang hikmahnya Allah yang agung, wa ilmihi al-muhit, dan ilmunya Allah yang meliputi atas segala sesuatu, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, Allah jadikan dari diri-diri kalian jodoh-jodohnya. Bima rattaba ala wa tunasibunahun, tunasibukum wa tunasibuhun, jodoh yang kalian cocok berpasangan dengannya dan mereka pun cocok berpasangan dengan kalian. Itulah manusia Allah jadikan berpasangan dan Allah jodohkan darinya. Untuk apa Allah jadikan mereka bisa berkumpul, bersatu dalam pernikahan? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Agar kalian wahai anak Adam, ya, supaya cenderung, ya, dan merasa tentram ketika berkumpul bersatu dengan mereka. Dan Allah akan jadikan dengan berkumpulnya kalian berpasang-pasangan lalu dijadikan jodoh berkumpul di antara kalian, akan memunculkan rasa mawaddah, rasa kasih sayang, warahmah dan kasih sayangnya di antara kalian. Ya, ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, bima rattaba 'ala az-zawaj min al-asbab al-jalibah. Dengan terjadinya pernikahan antara pribadi muslim dengan muslimah, na'am, maka akan berakibat akibat yang cukup besar yang akan membawa kebaikan di antara keduanya, yaitu al-mawaddah warahmah. Baik. Oleh karena itu, para hadirin, para pendengar sekalian, barakallahu fikum, menikah ini adalah salah satu di antara syariat Islam. Ya. Yang para ulama diterangkan oleh Imam di dalam kitabnya Minhajul Qasidin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahwasanya nikah ini mengandung beberapa fawaid. Yang pertama, al-walad. Dengan menikah, barakallahu fikum, akan mendapatkan adanya anak. Di anal maksud baqa'ul nasl. Karena menikah itu adalah maksudnya adalah supaya tetap langgengnya keturunan. Ya. Dengan menikah akan mendapatkan keturunan yang halal, yang sah. Ya. Wa fihi fawaid mahabbatullah ta'ala bisai lidzalik. Bahkan dengan menikah, para pendengar sekalian, terdapat faedah besar, Allah Ta'ala akan mencintai bagi orang yang mau berusaha atas yang demikian itu. Ya. Waliyabqa jinsil insan. Dengan menikah akan langgenglah kehidupan daripada manusia. Wafihi talabu mahabbatu rasul. Dan menikah itu juga untuk mengharapkan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fit takfiri man bihi mubahatuh. Memperbanyak keturunan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bangga jika memiliki umat yang banyak yang saleh dan salihah. Wa fihi, dan menikah talabut tabarruk bidu'ail waladi salih. Menikah akan mendapatkan anak yang kita mengharapkan barokah dari doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak yang saleh. Karena anak yang saleh merupakan warisan, na'am, yang sangat bernilai setelah anak Adam menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah amal yang tidak akan putus. Dengan banyak anak akan banyak doa-doa yang sampai kepada orang tua. Wasyafa'ah bimaudil waladis sahir. dengan orang menikah lalu punya anak, kalaupun seandainya anaknya mati sebelum balik, maka anak yang belum balik tadi akan jadi syafaat tayyib bagi orang tuanya. Dia akan menarik-narik orang tuanya menunggu pintu di pintu-pintu jannah kepada orang tuanya. Itulah maksud menikah dengan harapan memiliki anak. Maka kenapa menikah takut punya anak? Ya, justru dengan punya anak ini akan langgeng kehidupan manusia, terlebih orang-orang yang beriman. Ya, sehingga mendapatkan banyak faedah-faedah tadi. Maka harus dicermati, dibahami kaum muslimin, kata Ibnu Qudamah, menikah mengandung faedah berikutnya. Apa itu? At-tahassun minasyaitan. Akan membentengi diri dari syaitan. Apa itu? Benteng, membentengi dari syaitan maksudnya, bidaf'i ghaili syahwah. Jadi dengan menikah akan tertolaklah gejolak syahwat yang cenderung syahwat itu menarik kepada keinginan syaitan. Ya. Makanya Nabi mengatakan kepada para syabab, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para syabab, siapa yang mampu untuk kalian untuk menikah, menikahlah. Ya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Menikah itu akan lebih menundukkan pandangan. Ya. Pandangan akan terjaga ketika seorang lelaki memiliki istri atau sebaliknya. Seorang wanita ketika punya suami, maka pandangan akan lebih terjaga. Dia akan melihat lelaki atau seorang wanita melihat lelaki yang halal. Atau seorang lelaki melihat wanita yang halal untuk diapakan? Dipandang. Dengan menikah, ada saluran yang syahwat itu bisa mencapai maksud dan tujuan dengan jalan yang halal. Karena kata orang, yang namanya perangkap syaitan itu bertahap. Makanya dalam Al-Quran, wala tattabi' khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan ketika menginginkan orang berpecah keluarga, keluarga itu cerai, itu tidak langsung dikomporin, ayo pecah, cerai. Bukan. Tapi pakai apa? Pakai tahapan. Tahapan yang pertama melihat. Kalau mungkin zaman sekarang tidak melihat tapi SMS. Ya, ajak kenalan. Nah, ini bahaya. Dari situ akan mengajak pertemuan. Ya, mengajak bicara. Setelah itu janjian. Setelah berjanji, ketemu di mana? Nanti pertemuan. Setelah pertemuan, di situ terjadi khalwat. Nah, disitulah. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Dan hadis Ibnu Abbas, tidaklah melakukan khalwah seorang wanita, seorang lelaki, kecuali pihak ketiganya siapa? Syaitan. Ada provokator yang mengajak berbuat zina. Kalau dia sudah bersuami, maka akan muncul perpecahan. Karena mungkin istrinya tidak terima, ya. Atau sebaliknya, suaminya tidak terima kalau dia sudah punya suami. Disitulah muncul perpecahan sebuah keluarga, dan disitu nanti akan muncul perpecahan dalam masyarakat. Ya, karena dosa itu menimbulkan perpecahan. Maka dengan menikah akan terjaga dari perangkap-perangkap syaitan. Wafihi tarwihun nafas. Dengan menikah itu akan terasa bisa beristirahat jiwa. Seorang suami setelah keluar rumah. Ya. Keluar rumah dengan melihat berbagai macam pemandangan yang luar biasa. Ya. Pikirannya itu macam-macam. Jiwanya itu terasa gerah. Ya. Bukan hanya gerah badan. tapi juga jiwanya ikut panas. Maka dia butuh penenang. Penenang. Kalau di sana, di luar gedung ini terasa panas, kalau ada AC-nya ya. Ya kalau panasnya fisik bisa di, kalau jiwa yang bergejolak, kebetulan istri butuh untuk bisa memberi yang menenangkan. Idza nara ahlah, apabila salah seorang dari kalian melihat sang istrinya, kenapa? Baik. Karena dengan mendatangi istri sendiri yang bisa menolak gejolak jiwanya. Maka maksud menikah adalah untuk menjaga kehormatan. Kalau di luaran sana terasa panas, cepat pulang aja. SMS istri, kamu di luar, saya yang menginginkan kepada kejahatan. Wa inna suha akan menimbulkan rasa atau akan muncul rasa asih kepada wanita. Ya, barakallahu fi dan memang bisa menemani. Kalau laki-laki terkenal kuat, perempuan terkenal apa? Lembut. Lembut. Jadi dipadukan antara sifat, maka akan menghasilkan sebuah sekali teman yang bisa memberikan ketenangan sehingga dia akan tenang ketika duduk berdampingan dengan sang istri. Juga berikutnya kata Ibnu Qudamah, dengan tafrihul qalb akan disibukkan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Hati akan disibukkan dengan rumah tangganya. Sesibuk apa? Enak walaupun di luar sana itu terasa ketagihan suami, nah. Di rumah. Walaupun tinggal di sebuah nyaman begitu, tetapi tetap dia teringat siapa? Istrinya. Rumah tangga. Demikian pula sah. Dia harus bangga kalau bisa jadi seorang. Dia harus bangga bisa mengatur anaknya dan merawat harta suami. Barakallahu fikum. Rumah suaminya. Dia sedang keluar rumah. Dia bisa menjelaskan dengan baik. Ya. Nikah. Ya, nikah akan merapik rapuh dan juga akan menasbab ya hidup sendirian. Dia butuh ada teman. Oleh karena itu, hufikum disibukkan dengan ilmu dan amal. Dia akan menolong suami qurb ilallah. Dengan menikah juga akan menginduk mujahadat, akan tang membela orang-orangnya. Wal qiyam tak menjalankan tugas-tugas rumah tangga, kepala rumah tangga atau pemimpin. Pemimpin apa? Katakan bahwa lelaki itu pemimpin. Kalau lelaki itu adalah pemimpin wanita. Ma'ala ba'ad. Atas sebagian yang lain, yakni kaum wanita. Dimakahkan sebagian dari harta untuk para wanita. Dan yang mengangkat jali alaihin nadaraja. Itu mempunyai kaum lelaki tetap lebih agar anak tidak bertengkar pada dapurnya, rumah tangganya. Pentingin menikah, berlatih untuk jadi orang laki-laki. Sama beda? Beda. Coba, hidup bersama dengan makhluknya juga mungkin arahnya berbeda. Pemimpin, walaupun sudah sebaik, dilaporkan ke mertua, nanti akan semakin hidup kita. Wa ijtihad fi kasbil halal. Ini wa qiyam bi tarbiyatil aulad. Bermanfaat. Anak yang soleh, anak yang agung, yang sangat besar keutamaannya dengan baik dan diterima. Kalau lagi barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluhum dinar. Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dinar yang kamu sedekahkan untuk orang miskin, dinar yang kamu nafkahkan, belanjakan untuk istri dan anakmu, afdaluhum dinar. Itulah dinar yang sangat afdal, alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau belanjakan untuk keluargamu. Hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam lafaz yang lain, a'dhamuha ajra. yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Oleh karena itulah, inilah beberapa faedah menikah bagi keluarga Muslim, pribadi seorang Muslim, sehingga kita bersyukur kepada Allah ketika kita telah mendapatkan nikmat bisa membangun sebuah rumah tangga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, kami kembalikan kepada penyiar Tafadhol. Assalamualaikum muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kini tiba saatnya kami hadirkan sesi tanya jawab dalam pembahasan kajian yang disiarkan langsung dari studio pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya, wanita seperti apa yang baik untuk kita dan anak-anak, dunia ataupun agama? Pertanyaan dari 089-654-866. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya tadi, wanita yang seperti apa yang baik dari sisi apa? Dunia ataupun agama. Telah disebutkan dalam riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kila ditanya, ayun nisa'i khairun? Wahai Rasulullah, wanita yang seperti apakah yang dia itu baik? Ya. Maka qala, allati tasurrahu idza nadhara wa tuti'ahu idza umira wa la tukhalifahu fi nafsiha wa la malahu bima yakrah. Yakni wanita yang baik itu apabila kamu tasurrahu, melihat, kamu melihatnya apa ya, yakni menyenangkan bagi kamu, idza nudhira, apabila dilihat, dan mentaatimu apabila umira, apabila diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami ya atas dirinya, dan tidak pula menyelisihi suami pada hartanya, yakni dengan perkara yang dibenci. Hadis ini dikeluarkan oleh Nasa'i wa Ahmad dan Baihaqi. Sehingga wanita yang baik itu adalah wanita yang menyenangkan kalau dipandang. Ya. Bermakna menyenangkan jika dipandang luas ya. Mungkin dari sisi penampilannya. Ya, dari sisi penampilannya menyenangkan. Yang namanya cantik itu apa namanya ya, relatif ya. Penyiar memandang cantik sekali, saya memandang biasa saja. Jadi yang jelas menyenangkan, mentaati kalau diperintah, itu wanita yang baik. Yang ketiga, tidak menyelisihi suami pada dirinya dan hartanya dengan melakukan perkara yang dibenci. Inilah wanita yang baik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, di antara al-mar'ah, wanita yang baik untuk seorang menjadikan sebagai teman hidupnya, yang pertama adalah baik dari sisi agama. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bidatiddin taribat yadak. Hendaklah engkau memilih wanita yang beragama. Ya. Kalau tidak punya agama, maka akan rusaklah suaminya, diajak kepada kerusakan-kerusakan akhirat. Ini bala. Yang kedua, husnul khuluq, bagus perilakunya. Kalau jelek perilakunya, tabiatnya, akan banyak madharatnya daripada apa? Manfaatnya. Suka berdusta misalkan. Ya. Tidak bisa menjaga dirinya dan hartanya. Ini bahaya. Seharusnya menjaga harta suami, malah hartanya apa? tidak dijaga. Seharusnya menjaga anaknya malah tidak bisa menjaga. Atau yang ketiga, husnul khalqi. Bagus khalqnya, penampilannya. Ya, makanya Nabi menyuruh kalau menikah disuruh dilihat dulu. Ada seorang laki-laki mau menikah wanita. Ya, wanita Ansor. Maka Nabi mengatakan, undur ilaiha. Lihatlah, fa inna fi a'yunil Ansor syai'a. Kamu lihat dulu. Jangan langsung dinikahi. Karena wanita-wanita zaman dulu itu rapat jipet. Jadi untuk mengetahui cantik dan tidaknya perlu diapakan? Dilihat dulu, dibuka dulu. Dibuka dulu. Ya. Makanya Nabi menyuruh kepada laki-laki ini, lihat dulu. Bagus apa tidak? Karena kalau wanita itu menarik seorang lelaki yang ingin menikahinya, maka barakallahu fikum, ini akan menjaga agamanya. Ya, menjaga agamanya. Maka kalau bisa, ya bagus agamanya, bagus akhlaknya, bagus penampilannya. Ya, tidak kalah yang di luar. Nah, ini di antara 3 poin penting. Dan yang keempat, ringan maharnya. Khiful mahar. Khifatul mahri. Murah, bukan murah maksudnya apa ya? Dalam menuntut mahar itu mahar yang mudah. Bukan mempersulit lelaki yang hendak meminangnya. Mahar itu yang bagus, ya yang gampang. Bukan yang sulit-sulit. Ya. Makanya Umar bin Khattab menasehati, la taghalau fi mahri nisa. Jangan kalian membuat mahal. Memahalkan harga mahar wanita. Ya. Sehingga jadi berat seorang lelaki hendak menikahinya. Ya. Ini diantara yang penting juga nasabnya. Kata Ibnu Qudamah, nasab. Artinya nasabnya adalah keturunan orang yang baik. Sisi agama dan akhlaknya. Dan ini diantara penjelasan yang bisa kami sampaikan dari penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullah tentang wanita seperti apa yang baik untuk kita bermuasyarah dengannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang kedua, Ustaz. Dalam perkara mubah, keinginan suami ataukah ibu istri yaitu mertua yang lebih didahulukan. Bolehkah mendahulukan keinginan ibu mertua? Karena kalau tidak didahulukan, merasa tidak enak atau bisa jadi marah. Tapi dalam hal ini suami ridho. Di sini apakah seorang istri tetap berdosa? Pertanyaan dari 085-227-456 sekian. Begitulah. Iya, barakallahu fikum. Perlu diketahui bahwa bagi seorang istri itu harus selalu taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Tidak wajib taat dalam hal yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun perlu diketahui rahimakumullah bahwa hak suami bagi seorang wanita atau seorang istri itu harus lebih didahulukan daripada hak bapak ibunya. Ya. Lebih didahulukan daripada hak bapak dan ibunya. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa-nya. Kata beliau, walaisa 'alal mar'ati ba'da haqqillah wa rasulih aujaba min haqqis zauji. Bahwasanya tidak ada bagi seorang istri, tidak ada hak setelah haknya Allah dan Rasul yang lebih wajib untuk ditunaikan daripada haknya suami. Ini apa yang bisa kami nukilkan, kami sebutkan dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullah. Jadi dari penjelasan Syekhul Islam ini, rahimahullah, diambil faedah bahwa seorang wanita ketika sudah siap menikah, maka dia harus siap mengikuti apa yang disampaikan, diajak oleh sang suami. Setelah hak Allah dan hak Rasulullah SAW, yang paling wajib dia tunaikan adalah haknya sang suami. Juga telah datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qala, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ati, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling besar haknya untuk ditunaikan atas seorang istri? Seorang istri bisa jadi punya ayah, punya ibu, punya kakak, punya adik, bahkan sang suami, sang istri bisa jadi punya morotuo. Ya? Nah, maka ditanyakan kepada beliau SAW, manusia manakah yang paling besar haknya untuk ditunaikan? Tentu setelah hak Allah dan Rasul ya. Bagi seorang istri, qala, Nabi menjawab, zaujuha. Yang paling besar untuk ditunaikan bagi seorang istri setelah hak Allah dan Rasulnya tadi, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, adalah suaminya. Qultu, ayun nasi adamu haqqan ala rajul, manusia siapakah yang paling besar haknya bagi seorang suami? Qala, ummahu, ibunya. Demikian hadis riwayat Hakim, wa qala hadisun sahihul isnad, juga dikeluarkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Tarhib, rawahu Bazzar wa Hakim bi isnadin hasan, isnadnya Bazzar hasan. Hadis ini tapi didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami'. Demikian kurang lebih jawaban yang bisa kami sampaikan atas dua pertanyaan tadi. Wallahu a'lam bishawab.